Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah puji beliau, Allah muliakan. Di dalam Quranul Karim Allah sebutkan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, atau di riwayat lain liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh. Oleh karena itu di dalam hadis di riwayat Tirmidzi, Rasulullah sebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, dua sifat yang tidak akan keduanya menyatu pada seorang mukmin, kumpul, al-bukhul wa su'ul khuluq, bakhil, pelit, dan jelek akhlaknya. Walaupun sanad hadis ini kata Tirmidzi atau Hafidz Ibnu Hajar sebutkan dalam sanadnya ada dhaf, kelemahannya. Kata Turbishti rahimahullah, makna hadis tidak akan keduanya ada pada seorang mukmin dalam keadaan sangat tinggi atau besar keduanya. Artinya dia sangat pelit plus sangat buruk akhlaknya. Itu tidak akan mungkin pada seorang mukmin. Sehingga bisa saja ada pada seorang mukmin ketika berkurang salah satu atau keduanya. Dia pelit tapi akhlaknya baik yang lain, atau akhlaknya jelek, akhlaknya baik tapi ada pelitnya pada dirinya. Adapun dia pelit sangat kikir, tidak zakat, tidak sedekah, tidak infak, ditambah dengan perangai dan watak akhlak yang buruk sekali, bukan sifat seorang mukmin. Karena akhlak begitu penting. Dengan akhlak itu seorang hamba dicintai oleh yang lainnya. Dengan akhlak itu mukmin yang satu dengan yang lain melunak, mudah dipertemukan, orang pun senang dan cinta kepadanya karena tahu akhlaknya mulia, budi pekertinya tinggi, adabnya baik. Hakim meriwayatkan su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Akhlak jelek itu merusak amalan baik, sebagaimana cuka atau fermentasi merusak madu. Yang semula itu madu manis, lezat, enak, karenanya jadi rusak, gak bisa diminum. Seperti itu pula, yang semula itu amalan soleh, kamu berbuat ketaatan, kebaikan ini itu, jadi rusak semuanya, berantakan, akibat akhlak jelek, adab buruk yang kamu biarkan pada dirimu. Yufsidul amal, merusak amal baikmu. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mandah, su'ul khuluq syu'mun, akhlak jelek itu sial, membuat sial orangnya, karena dengannya amalannya rusak, seperti tersebutkan di riwayat sebelumnya. Karena dengannya dia dibenci oleh orang, siapa yang akan senang padanya, kecuali orang yang rusak akhlaknya sama seperti dia. Adapun mukminin, orang-orang soleh, orang-orang baik, tidak akan cinta padanya, sial buruknya akhlak yang ada pada dirinya, syum pada diri seorang hamba. Di Tirmidzi dan Ibnu Majah bahkan disebutkan la yadkhulul jannata sayyiul khuluq, tidak akan masuk surga jannatullah orang yang jelek akhlaknya. Terhib, inzar, ancaman dari Rasul SAW bagi yang masih punya iman. Akhlakmu jelek kepada mukminin, begitu buruknya sifat-sifatmu, diancam oleh Rasul, tidak akan masuk surga. Gemetar mendengar semacam ini kalau masih ada iman secuil dalam dirinya. Pertanda Allah masih inginkan kebaikan baginya. Segera dia bercermin, segera dia introspeksi diri, astagfirullah, ada pada diri ana ini, akhlak ana, sifat ana masih jelek, untuk segera dia benahi. Layat khulul jannah, bukan sekedar itu dibenci dan tidak disenangi orang, berbuntut panjang di akhirat, terancam surga pun tidak akan dia masuki. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, hal itu karena yang wajib atas setiap orang yang berakal untuk berupaya bagaimana dia itu dicintai oleh orang lain, disenangi. Tentunya itu dengan akhlak baiknya. Karena akhlak baik membuahkan hasil. Orangnya pasti disenangi orang, dicintai. Orang senang dekat dengannya. Orang nyaman melihat dia, bermuamalah dengannya. Dan wajib bagi dia meninggalkan segenap akhlak-akhlak yang tercela. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, akhlak baik itu melunturkan dosa-dosa kesalahan seorang hamba. Terkadang pada seseorang ada padanya sekian kebaikan, namun dia biarkan pada dirinya satu kejelekan yang itu merusak sekian kebaikan yang ada padanya. Ibarat dalam perkataan kita atau peribahasa kita, hanya karena setetes nila rusak susu sebelanga. Nah, ada orang mau minum akhirnya. Mubazir. Susu yang semula segar, sedap, lezat, enak, kena setetes nila, rusak sudah. Orang enggak ada kan ada yang mau meminumnya. Terkadang orang banyak kebaikan padanya, kalaupun itu ada padanya. Sholatnya 5 waktu di masjid, bakti pada orang tuanya, puasa Senin Kamis, Dawud, sholat malam, tahajud, witir, duha, rawatib dan lain-lainnya. Kebaikannya banyak sebetulnya. Tapi satu sifat buruk yang dia biarkan ada padanya, tidak dia benahi segera, merusak semua kebaikan yang ada. Dan itu yang dinilai orang, itu yang dilihat orang, satu ini. Ternyata dia penipu, memakan harta orang, membawa lari hartanya fulan wa alan. Gak bisa kamu tutup-tutupi, oh ini orang ahli tahajud, ahli sholat begini. Iya, tapi dia ghasyas. Ya'kul amwalan nas bil batil. Penipu dia. Banyak kebaikannya, tapi dia kadzab. Dusta. Dan berani berdusta dengan terang-terangan, tanpa malu. Rusak segala kebaikan yang ada padanya, jika ada kebaikan-kebaikannya. Separah itulah akhlak jelek jika dibiarkan pada seorang hamba. Ibnu Abbas pernah berkata radhiyallahu taala anhuma, innar rahim tuqta', hubungan silaturahim pun bisa terputus. Wa innan ni'ama tukfar, kenikmatan pun bisa diingkari, dikufuri. Walam ara mithla taqarrubil qulub, tapi aku enggak pernah melihat seperti kedekatan kalbu. Dekatnya kalbu yang satu dengan yang lain, sehingga saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, karena akhlak baik. Jika masih tersisa itu padanya, lunak dan berdekatan hati yang satu dengan yang lain. Dan itu tidak pernah aku dapati seperti itu. Ini kenikmatan besar karena akhlak yang baik. Akhlak karimah, kejujuran dalam berbicara, sopan, rifq, tenang, sabar, lapang dada, sa'atus sadr, dan akhlak-akhlak mulia yang saleh yang lainnya. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, "Idza khalat hatta fa khalid hasanal khuluq. Kalau kamu berteman, cari teman yang baik akhlaknya. Pilih yang akhlaknya bagus, sopan, berakhlak mulia, lunak, lapang dadanya, senyum raut wajahnya. Fa innahu la yad'u illa ila khair. Orang yang akhlaknya baik tidak akan mengajak kamu, tidak akan membawa kamu kecuali kepada kebaikan. Untung kamu bersamanya. Wa sahibuhu minhu fi rahah. Dan yang berteman dengannya tenang, nyaman, enak dekat dengan fulan, senang bertemu, berjumpa, berteman dengan orang ini yang akhlaknya baik. Kamu pun nyaman bersamanya, dekat dengannya. Wala tu khalid sayyi'al khuluq fa innahu la yad'u illa ila syarr. Sebaliknya, kata Fudail Ibnu Iyad, jangan kamu berteman dengan orang yang jelek akhlaknya. Karena yang seperti itu tidak akan mengajak kamu kecuali kepada kejelekan. Tidak akan nuntun kamu kecuali kepada kejelekan. Ngajak permusuhan, menyeret kamu kepada perseteruan, kepada kedengkian, kepada sayyi'ul khuluq, mengkondisikan kamu kepada kejelekan karena akhlaknya yang jelek. Enggak punya akhlak. Wa sahibuhu minhu fi ana. Dan yang berteman dengan orang yang akhlaknya jelek dalam kesusahan, payah, sumpek, gak tenang kamu dekat dengannya, gak nyaman. Gelisah orang, ketakutan. Orang ditakuti itu bukan pujian, tanda keburukan pada dirinya. Wa inna min syirarin nas indallah man tarakahun nas ittiqa'u syarrihi. Rasulullah sebutkan orang paling jelek kedudukannya di sisi Allah yang ditinggalkan orang karena ditakuti kejahatannya. Ditakuti. Jangan-jangan nanti diapakan sama fulan. Fulan dikenal temperamen luar biasa. Fulan, wah, ahli dalam bela diri. Suka bawa parang. Fulan, kalau sudah marah, fulan, kalau sudah tidak sesuai dengan kemauannya, dia akan berbuat ini dan berbuat itu. Orang takut kepadanya. Kamu kira itu sanjungan dan kebaikan baginya? Senang ditakuti orang. Pertanda kedudukanmu buruk di sisi Allah Rabbul Alamin. Ditakuti orang kejelekannya, kejahatannya. Orang lari menghindar darinya. Ittiqa'u syarrih. Orang takut dari kejahatannya. Wal'iyadzu billah. Ismin akhlak hadza. Akhlak dari mana? dia pelajari semacam itu. Bersumbu pendek, kemudian berbuat semaunya, layaknya preman-preman pasar. Preman saja tidak berbuat begitu kepada orang yang dia lihat atributnya orang soleh. Ya, Masya Allah, itu orang pakai sarung, pakai jubah, punya lehya dan semacamnya, semisal itu, hormat mereka. Ya, mari mas, monggo, hormat. Preman dia, orang pasar. Hormat sama orang beragama, menyanjung. Tahu ini orang soleh, bahasa orang awam, orang alim ini. Punya hak, hatta dia orang fajir. Pada dirinya fajir. Mungkin bahkan tidak sholat. Wallahu a'lam. Yang di pasar-pasar itu. Tapi akhlaknya, adabnya, dia jaga. Sementara yang ini tidak punya adab sama sekali, gak ada akhlaknya, memperlakukan orang layaknya penjahat kelas kakap. Wallahiyadzubillah. Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, wala an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabu ilayya min an yashabani qari sayyul khuluq. Mending, kata Fudail, aku berteman dengan orang fajir pada dirinya, pelaku maksiat, tapi akhlaknya baik, adab dia jaga, masih ada pada dirinya akhlak-akhlak yang mulia, walaupun pada dirinya fajir. Rokok ini habis, isbal, fajir pada dirinya. Berbuat ini, berbuat itu, maasi, dosa kemaksiatan, tapi akhlak dia junjung tinggi. Dia jaga tutur katanya, sopan kepada orang lain. Hormat dia. Mending aku berteman dengan orang seperti ini, kata Fudail bin Iyad, ketimbang aku berteman dengan qori yang dikenal banyak baca Quran, banyak ibadahnya, tapi rusak akhlaknya, bejat adabnya, rusak, gak punya adab dalam tutur katanya, dalam sikapnya, dalam kesehariannya, bagaimana dia berbuat dan memperlakukan orang. Ya, orang fajir tidak berbuat begitu. Kamu yang belajar agama, yang katanya entah sekian berapa lama kamu belajar dan mengerti dakwah yang mulia ini, akhlakmu rusak. Wala haula wala quwata illa billah. La yadkhulul jannah sayyul khuluq. Tidak akan masuk jannah yang jelek akhlaknya. Tidak takutkah kamu? Introspeksi diri, barakallahu fikum. Kata Fudail ibnu Iyad, innal fasik idza kana hasanal khuluq asha bi aqlihi wa khaffa 'alan nasi wa ahabbu. Orang fasik, fajir, tapi baik akhlaknya, dia bisa bermuamalah dengan orang, berinteraksi dengan akalnya. Ini perbuatan seperti ini baik enggak ya? Pantas enggak aku berlaku, berkelakuan seperti ini? Aku ginikan orang, aku gitukan, aku berbicara begini begitu. Dia masih ngitung. Walaupun fajir. Nah, kayaknya enggak pantas ini. Enggak cocok. Masa diperlakukan begini. Sehingga dengan itu orang ini ringan. Bagi orang lain ringan, mudah diterima. Dan orang pun senang padanya. Hormat padanya. Wa innal 'abid idza kana sayyi'al khuluq thaqula 'alan nasi wa maqatu. Ahli ibadah tapi jelek akhlaknya berat bagi orang. Apa ini fulan? Kelakuannya, akhlaknya, orang berat menerima dia. Orang enggak nyaman, risih, gelisah. Mereka benci orang-orang yang semacam ini. Kata Abu Hatim rahimahullah, akhlak yang baik, dengan itu kamu menanam bibit yang kelak akan kamu panen adalah cinta dan hormat kasih sayang orang kepadamu. Dan dengan itu kamu terjaga kehormatanmu. Orang akan gak berani membicarakan kamu dengan jelek dan negatif. Fulan-fulan, Masya Allah, fulan. Masya Allah, sopan, wa akhlaknya baik. Orang itu Masya Allah, gak ada durinya istilahnya. Halus, lemah lembut, akhlak, Masya Allah dijaga. Masya Allah fulan itu. Tapi kalau sudah akhlak seseorang jelek, kata Abu Hatim, dia sendiri yang merusak kehormatannya. Membuka peluang bagi orang untuk menginjak-injak kehormatannya. Orang tidak akan segan-segan membicarakan dia. Fulan, na'udzubillah itu. Jahat dia. Fulan, wah perilakunya, gayanya kayak preman pasar. Fulan, wah. Begini, begitu. Perbuatannya dicela oleh orang. Kehormatanmu tidak lagi terjaga. Kamu sendiri yang merusak. Karena akhlak-akhlak jelekmu. Orang tidak akan segan-segan mencoreng nama baikmu. Dan kamu yang membuka peluang itu kepada mereka. Orang gak senang. Dan itu fitrah. Jibillah. Yang Allah jadikan pada hambanya. Mencintai akhlak yang mulia. Membenci akhlak-akhlak yang buruk. Wakama tadinu tudan. Tanyakan pada dirimu, kamu mau enggak diperlakukan begitu? Kamu senang? Kalau kamu enggak senang, kamu marah, orang pun tidak senang, marah. Sama. Kamu memperlakukan orang begini dan begitu. Merasa dirimu kuat. Iya. Merasa dirimu perkasa, mungkin ahli bela diri, sabuk hitam mungkin kamu. Sehingga kamu bisa petantang-petenteng memperlakukan semaunya kepada orang lain. Coba orang lain memperlakukan hal yang sama pada dirimu, kamu senang. Persis seperti apa kamu lakukan itu pada orang, dilakukan itu pada dirimu. Tanyakan pada dirimu. Kalau kamu gak senang, gak terima, orang pun tidak senang, tidak terima. Apa bedanya kamu dengan mereka? Akhlak jelek tidak akan ada yang menyenanginya. Bahkan jangankan muslim yang punya iman, apalagi dia mengerti sunnah, mengerti manhaj salaf, orang kafir la yu'min billah wa la yu'min bi yaumil akhir wa la yu'min bir rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyenangi akhlak-akhlak jelek seperti itu. Kafir dia. Barakallahu fiik. Rasul diutus menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Sebagian orang seakan hilang semua ilmu yang pernah dia pelajari. Seakan tidak pernah mendengar tentang akhlak, kajian, adab, berperilaku liar. Mahadha. Seakan tidak pernah mencium aroma sunnah. Seakan tidak pernah mendengar hadis-hadis Rasul dibacakan, diterangkan padanya. Seakan tidak pernah sama sekali. Sehingga berbuat begini dan begitu. Kata Imam Maimun bin Mahran rahimahullah, at-tawaddud ilan nas nisful aql. Kamu berbuat bagaimana supaya dicintai orang dengan akhlak maksudnya, itu tanda setengah dari akalmu, sudah mendekati kesempurnaannya. Setengah akal itu bagaimana kamu berbuat menjaga akhlak mulia, menjauh dari akhlak jelek supaya kamu dicintai orang, disenangi. Hadza minal aql wa huwa nisful aql. Kata Imam Maimun bin Mahran rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, orang yang butuh kepada orang lain tetapi mereka dalam keadaan cinta senang kepadanya karena akhlaknya, disebutkan pula oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, kebutuhan orang kepada orang lain selama orang cinta kepadanya, senang karena akhlaknya, itu lebih baik. Lebih baik dibanding orang yang dia gak butuh kepada orang lain, gak minta bantuan mereka. Asalnya semula itu bagus. Dia bisa mandiri, tidak butuh pertolongan atau uluran tangan orang lain. Namun dalam keadaan orang benci kepadanya karena jeleknya akhlak dia, mungkin dia kaya sehingga gak butuh bantuan orang. bisa mencukupi dirinya sendiri bahkan berlebih. Tapi dalam keadaan orang benci sama dia karena takaburnya, karena congkaknya, karena dustanya, karena jeleknya akhlak dia. Mending yang orang butuh kepada orang lain, tapi akhlaknya baik, disenangi mereka. Orang yang buruk akhlaknya, hatta orang terdekatnya pun sengsara dan gelisah, tidak senang untuk dekat dengannya, istrinya, anaknya, enggak senang dekat dengannya. Yang mereka dapati darinya caci maki, celaan, omongan kotor, mengumpat-ngumpat, bentak-bentak, marah-marah. Hanya itu mereka dapati. Orang terdekatnya saja enggak nyaman dekat dengannya. Anak istrinya, tetangganya gelisah dengan dia. Enggak ada yang senang dengannya. Berharap mereka bisa segera terbebas dan jauh dari orang yang seperti ini. Tidak takutkah kamu dengan doa orang yang kamu zalimi? Ya akhi, Rasulullah ingatkan, wattaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takuti olehmu doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab, akan dikabulkan oleh Allah, akan menimpa kamu keburukan. Dia merasa terzalimi oleh perilaku dan akhlakmu yang jelek. Tidak takutkah kamu dia mengangkat tangannya kepada Allah? Ya fula, ya Allah, fulan zalamani, fulan menzalimi aku. Berbuat begini begitu. Wala haya, wala malu. Akhlak rusak. Wala takut kepada Allah. Berperilaku dan berakhlak jelek di rumah orang lain, di depan keluarganya, menangis anak istrinya. Zalim hada. Kamu enggak tahu tentang kezaliman? Enggak pernah belajar? Enggak pernah masuk telingamu ayat-ayat tentang zulm? Enggak pernah kamu diajari haramnya kezaliman dan terkabulnya doa orang yang terzalimi? Enggak takut itu akan menimpa kamu? Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Syaitan menguasai dirimu. Tidak akan ditolak oleh Allah doa orang yang terzalimi. Akan tertimpa keburukan itu padamu. Entah itu kapan. Jika yang terzalimi ini mengangkat tangannya kepada Allah, di saat dia sholat, di saat dia sujud, keadaan terdekatnya dengan Allah, fulan zalamani, dia adukan kamu kepada Rabb-nya karena kamu telah bertindak melampaui batas. Yang preman pun tidak melakukan itu. Mahadha, ajaran dari mana ini? Siapa yang mengajari kamu? Ilmu dari mana kamu dapati? La haula wa la quwata illa billah. Ittaqullah fi anfusikum. Takutlah pada Allah, pada dirimu masing-masing, pada diri kita semua. Rasul mengutus delegasinya, utusannya, diingatkan oleh Rasul SAW. Mu'ad Ibnu Jabal, wattaqi da'watal madlum, hati-hati Mu'ad, jangan mendzalimi orang. Doa orang yang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah, tidak ada hijabnya. Sahabat Rasul diingatkan, sahabat. Kamu merasa tenang? Kamu merasa aman? Inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu selalu mengawasimu. Tidak tidur, tidak mengantuk, mengabulkan doa hambanya yang meminta kepadanya, berdoa, memohon, terlebih ketika hamba itu terzalimi nyawanya, terzalimi kehormatannya, terzalimi harga dirinya, terzalimi harta bendanya. Ittaqullah. Banyak sebab yang mengakibatkan orang terseret dan terjatuh dalam jurang kerusakan lebih. Di antara sebab-sebab itu antara lain ketika orang itu ikut-ikutan masuk berbicara, komentar, dan seterusnya dalam keadaan dia bukan ahlinya, dia bukan bidangnya, bukan kapasitas dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, walaqad takallama fil ilmi man law amsaka an ba'dihi lakana awla lahu wa aqrabu minhu ila salamati insyaallah. Ada orang-orang yang berbicara dalam ilmu, dalam ini, maksakan diri ikut andil, ikut berbicara, ikut komentar. Kalau saja dia menahan diri diam dari sebagiannya, niscaya itu baginya lebih baik, baginya lebih dekat kepada keselamatan kalau saja dia diam, tidak ikut-ikutan, langsung sukut. Jangan komentar, jangan berbuat sesuatu yang akan memadorotkan dirimu sendiri bahkan sebelum orang lain. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, la afata ala al-ulum wa ahliha adarru ala dukhala fiha min ghairi ahliha. Tidak ada penyakit perusak ilmu dan orang-orangnya yang berilmu, tidak ada perusak yang lebih bermadarat, yang madaratnya lebih besar dari para dukhala. Dukhala itu orang asing yang bukan ahlinya. Kamu bayangkan kalau seorang dokter misalnya bicara bangunan, ngatur, komentar, ngapain ini, apa misalnya, dikasih tiang berapa jumlahnya ini, satu aja cukup, terus ngapain sebesar itu tiangnya, mubazir, cukup 5 senti misalnya. Terus ini komposisi semen, pasirnya ngapain 1:3. Sayang, coba 1 semen 10 pasir lebih efisien. Begitu dia campuri, dia urusi yang bukan keahliannya, yang ada kerusakan, bisa ambruk bangunan. Dukhala, orang-orang asing yang bukan ahlinya, sangat memadorotkan. Kata Ibnu Hazm, fa innahum yajhalun wa yadhunnuna annahum ya'lamun. Mereka itu jahil tapi mengira dirinya alim. Wa yufsidun wa yadhunnuna annahum yuslihun. Mereka itu merusak tapi mengira diri mereka membenahi, padahal bukan ahlinya, bukan kapasitas dia. Sangat memadorotkan ilmu dan memadorotkan orang-orangnya yang berilmu. Kata Imam Al-Mizzi rahimahullah, lau sakata man la yadri lastaraha wa arah wa laqallal khata' wa kathuras sawab. Kalau saja yang tidak ngerti, yang tidak tahu, diam, niscaya dia akan tenang pada dirinya dan membuat tenang orang lain, nggak nyusahkan orang. Kamunya diam, nggak turut campur, tidak komentar, tidak berbuat ini itu, kamunya tenang dan orang lain pun tenang darimu, dan dengan itu akan terminimalisir kesalahan dan akan lebih banyak kebenaran. Kalau saja yang tidak tahu menahu itu diam. Permasalahannya terbalik. Banyak yang bicara, banyak komentar, banyak oh ini begini, ini begitu. dalam keadaan dia enggak tahu menau, wala mengerti, wala berilmu, sehingga menambah banyak kesalahan, membuat orang tidak tenang, semakin keruh. Maka rahmati dirimu, rahmati saudara-saudaramu, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang tidak kamu ketahui jauh lebih banyak dari yang kamu tahu. Malulah kepada Allah, malulah kepada mukminin. Ketika Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an, perhatikan hadis. Aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar. Maka suatu pagi aku dekat dengan Rasulullah. Dalam keadaan jalan, aku sampaikan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'idni anin nar. Wahai Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang dengannya aku memasukkan aku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'adzim. Maka Rasul katakan, wahai Mu'ad, kamu sungguh tanya, telah bertanya perkara yang besar, berat. Kaif masuk surga, selamat dari neraka. Wa innahu la yasir 'ala man yasarahu Allahu 'alaih. Tapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan baginya, ringan. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadhan wa tahujjul bait. Ibadahlah kamu hanya kepada Allah. Jangan kamu musyrik dengan yang selainnya. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, puasalah Ramadan, dan haji ke Baitullah. Amalan yang memasukkanmu ke surga, menjauhkanmu dari neraka. Thumma qala, kemudian Rasul sampaikan lagi padanya, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku ajarkan padamu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu gerbang kebaikan yang akan membawamu kepada banyak kebaikan. Qultu bala ya Rasulullah, mu'ajab, tentu wahai Rasulullah, aku mau. Qala saumu junnah, puasa itu perisai, melindungi kamu dari azab, dari murka Allah. Banyak-banyaklah puasa, sunnah. Wa shadaqah tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, banyak-banyaklah shadaqah, karena itu memadamkan dosamu sebagaimana air memadamkan api. Banyak-banyaklah bersedekah. Wasolatu rajul fi jawfil lail, dan solat seorang hamba di tengah malam. Tahajud qiyamul lail, perbanyak olehmu. Thumma tala qawlahu, kemudian beliau baca ayat ini. Tatajafa junubu manil madhaji, mereka itu jauh punggungnya tubuhnya dari tempat tidurnya karena bangun malam sholat. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dharwati sanami. Ini semua tadi pintu-pintu kebaikan. Setelah ibadah, tauhid, tidak syirik, sholat, zakat, puasa, haji, pintu-pintu gerbang kebaikan, puasa, sedekah, sholat malam. Nah, mau aku kabarkan padamu pokok permasalahan ini, tiangnya, penyanggahnya, dan puncak bangunannya yang tertinggi. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad sekali lagi, tentu ya Rasulullah, aku mau. Qala ra'sul amril Islam. Pokok perkara ini Islam. Istislam lillah bitauhid wal inqiyat lahu bitta'ah. Berserah diri kamu kepada Allah dengan tauhid, terikat dengan ketaatan padanya. Wa amuduhus shalah, tiang penyanggahnya adalah salat. Dan darwatu sanamihil jihad, puncak bangunan tertingginya adalah jihad. Fisabilillah. Itu pokok permasalahan Islam, tiangnya sholat, bangunan tertingginya jihad. Kemudian Rasul katakan padanya, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Mau wahai Mu'ad, aku ajarkan padamu yang menentukan semua itu, pengendali semua itu. Tadi kan banyak amalannya, karena yang biatanya, yang muatannya memasukkan ke surga, menyelamatkan dari neraka, dari ibadatullah, tidak syirik, sholat, puasa, zakat, sedekah banyak-banyaklah, puasa, sholat malam, Islam ini, jihad, sholatnya, semua ini. Kembali kepada awal, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, dijauhkan, selamat dari neraka, ada pengendalinya, ada penentunya, kuncinya, mungkin kalau bahasa sekarang passwordnya. Begitu kamu bisa masuk, masuk kamu ke seluruhnya, kebaikan-kebaikan itu akan lebih ringan bagimu, mudah. Sehingga kamu akan masuk jannah dan dijauhkan dari neraka. Ada penentunya sekarang ini yang menjadi inti. Qultu bala ya Rasulullah. Kembali Mu'ad katakan, tentu ya Rasulullah, aku mau. Sampaikan. Qala kuffa 'alaika hadza wa ashara ila lisanih. Sambil beliau isyaratkan kepada lidahnya, Rasul katakan, tahan olehmu ini. Tahan olehmu. Kekang olehmu ini. Kalau kamu ingin surga dan selamat dari neraka. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Aku tanya lagi, wahai Nabi Allah, memangnya kami ini orang apa dihukum karena ucapan kami, perkataan kami? Qala saqilat ka ummuka, ibumu kehilangan kamu. Tentunya bukan makna letterleknya yang dikehendaki, tapi biasa diucapkan sebagai kalimat untuk mengingatkan orang. Wahal yukabbun nasu finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang itu banyak dicungkirkan di neraka pada wajahnya, atau yang Rasul sebutkan dijungkirkan pada hidungnya, kecuali semua itu akibat hasil lisan mereka, lidahnya. Banyak komentar, banyak bicara yang itu bukan kapasitasnya. Kamu ingin jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Kamu ingin diselamatkan dari neraka, tahan olehmu ini. Tahan olehmu ini. Lisan. Kamu apakan lisanmu? Ittaqullah fi anfusikum. Takutlah kepada Allah. Rahmati dirimu sendiri. Jangan sampai orang hanya mengenal dan hanya mendapati madharat dan kerusakan dari dirimu. Akhlak perlu dijaga. Sa'atu sadr wa sabr, semakin menipis di kalangan umat manusia. Tidak ada lapang dada, tidak ada kesabaran. Kalau kamu tahu sesuatu dan kamu punya hujjah, mungkin saudaramu belum tahu misalnya, sampaikan dengan baik. Ta'al, sini duduk. Begini permasalahannya. Ini begini, ini begitu. Dengan sabar, dengan akhlak, dengan hikmah. Begitu akhlakul mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar seorang Yahudi mencela Rasulullah sallallahu, mendoakan kejelekan. Assam alaika ya Muhammad. Terkesan seperti salamu alaika ya Muhammad. Sam, doa kehancuran atau kematian bagimu wahai Muhammad. Dengar itu Aisyah marah, membela Rasulullah sallam. Wa alaikumussam wal la'na. Kamu yang bagimu kematian dan laknat. Maka Rasulullah ingatkan kepadanya, marifku fi syai'in illa zanah. Ketenangan, kelemah lembutan jika ada pada sesuatu itu yang membuatnya indah, baik. Wa ma yunza'u an syai'in illa syanah. kalau sudah dicabut dari sesuatu membuatnya jelek, buruk. Wa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Dan Allah itu cinta rifq, kelemah lembutan, ketenangan dalam segala urusan. Dalam segala urusan Allah cintai tenang, sabar, kelemah lembutan, kehati-hatian dengan penuh akhlak, penuh adab yang mulia dijaga. Allah cintai dalam segalanya. Wahakadha. Maka masing-masing dari kita hendaklah mawas diri, bertakwa kepada Allah, membenahi akhlak-akhlaknya, meluruskan adab-adabnya yang rusak, yang jelek. Yang terlihat dan tampak dalam perjalanannya. Mumpung kamu masih diberi umur oleh Allah, kamu masih diberi usia, kesempatan. Banyak orang mati mendadak. Kamu tahu fulan-fulan umur masih muda 30-25 ini pulang sepak bola, pulang dari sepak bola seger waras sehat, tiba-tiba di rumah blek meninggal. Fulan pulang kantor enggak sakit, enggak apa, mandi keluar kamar mandi mati. Usia-usia muda. Apa bekalmu? Bekal kita masing-masing setelah kematian, yang kamu bawa amalan apa untuk dikubur, untuk di akhirat? Maka Allah rahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Sehingga dia tahu diri, tidak melampaui batas, berusaha menutupi aib-aib dirinya. Hadza muwaffaq, hamba yang diberi taufik oleh Allah. Tanda kalau Allah inginkan kebaikan baginya. Adapun yang tidak merasa menyesal, tidak merasa punya salah, masyaallah al-afiyah wassalamah, hidayah di tangan Allah, Allah yang tentukan. Banyak-banyaklah berdoa, doa yang sering dibaca oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahdi baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalafu fihi minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sering beliau baca doa ini. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Israfil, Mikail, ketiganya disebut oleh Rasulullah SAW karena ketiganya yang dipasrai oleh Allah diberi tugas membawa kehidupan. Jibril membawa kehidupan yang termulia, yaitu wahyu, Quranul Karim. Israfil pun demikian, dengan tiupan kedua sangkakalanya hidup semua manusia setelah sebelumnya mati semua. Mikail pun demikian, mengurusi hujan, karena air hujan juga membawa kehidupan bagi makhluk yang ada di muka bumi. Kehidupan. Pencipta langit dan bumi, Engkau yang memberi hidayah di antara hambamu dari segala yang mereka perselisihkan. Beri aku petunjuk dari apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Yang mereka perselisihkan dari al-haq, karena engkau memberi petunjuk kepada yang engkau kehendaki, kepada siratal mustaqim. Disebutkan pula Syekhul Islam sering membaca doa riwayat Ibnu Abbas di Imam Ahmad. Rabbi a'inni wala tu'in alayya, dan Rasul pun disebutkan sering mengucapkan doa ini. Terlebih di masa-masa yang tidak ada ketenangan padanya, banyak ini. Banyak-banyaklah doa. Jangan banyak bicara. Jangan banyak komentar. Banyak doa pada dirimu. Wahai Rabbku, tolonglah aku. Dan jangan engkau tolong atas diriku. Artinya jangan engkau beri kekuatan pada musuhku untuk menghancurkan aku. Wansurni wala tansur alayya, belalah aku, jangan engkau bela atas diriku. Wamkurli wala tamkur alayya, makarkan untukku, jangan engkau makarkan atas diriku, akan menimpaku makar jelek. Wahdini, beri aku hidayah. Wayassir hudaya ilayya, dan permudah hidayah itu untukku. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku atas orang yang zalim pada diriku, orang yang melampaui batas terhadap diriku. Allahumma ja'alni laka syakira, ya Allah jadikan aku selalu bersyukur kepadamu. Laka dzakira, dzakiran lak. Allahumma ja'alni laka syakiran, laka dzakira, jadikan aku banyak berzikir kepadamu. Laka rahiban, jadikan aku selalu takut pada dirimu ya Allah. Laka mitwa'an, jadikan aku mudah taat patuh padamu. Ilaika mukhbitan, jadikan aku banyak ketaatan ibadah padamu. Ilaika awahan muniba, selalu kembali dalam segala urusanku kepadamu. Rabbi taqabbal taubati, wahai Rabbku terima taubatku. Waghsil haubati, cuci dosa-dosaku, bersihkan. Wa ajib da'wati, kabulkan doaku. Wasabbit hujjati, kuatkan hujjahku. Wahdi qalbi, beri hidayah pada kalbuku. Wasaddid lisani, luruskan lisanku. Waslul sakhimata qalbi, dan ambil, buang penyakit-penyakit dalam kalbuku. Sering dibaca. Termasuk tanda orang yang mukhlis, orang yang shodiq, jujur, ingin kebaikan. Kamu pula mendoakan saudaramu, tanyakan pada dirimu, sudahkah itu kamu lakukan? Bukan sekedar kamu berusaha menjelaskan padanya nasihat itu bagus, tapi juga kamu mendoakan dia. Ya Allah, beri hidayah fulan wa fulan, tunjukkan kepadanya jalan yang benar, bimbing dia kepada yang baik. Mungkin karena dia belum tahu, ya Allah, beri dia begini, kamu doakan baik baginya. Sudahkah itu kamu lakukan? Dipertaruhkan kejujuranmu, dipertaruhkan keikhlasanmu. Beda orang yang berilmu, yang jujur, yang mukhlis, dengan yang sebaliknya. Dan itu dari hatimu, benar-benar menunjukkan kamu itu senang dan berharap baik untuk saudaramu. Wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga dia cinta untuk saudaranya seperti dia cinta untuk dirinya. Doakan. Kalau memang cinta dan persaudaraan itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nas'alullah at-taufiq was-sadat wa ja'alana minal hudatil muhtadin ghaira ad-dhalin wala mudillin wa ja'alana ikhwatan ijtama'na alaih wa razaqana ilman nafi'an wa amalan salihan wallahu al-hadi ila sawa'it tariq wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.